membuatku galau hati. Begini ku salah, begitu ku salah, ku harus bagaimana lagi? Mami, mami, mami, gelisah hati ini. Dia lama-lama makin beda sekali. Senyumnya tak ada, mesranya pun juga. Hati siapa yang tak kecewa? Atut tita titut, atut tutut tati sayang. Kasih sayang darimu yang semakin menghilang. Apakah kau sudah punya penggantiku? Bisa-bisa aku mati karena cemburu. Atut tium tium, atut tutup peyuk ketium. Pelukan hangat yang tak lagi aku rasakan. Aku butuh cinta, bukan yang lainnya. Kasih sayang darimu sudah cukup bagiku. Sudah punya penggantiku. Bisa-bisa aku mati karena cemburu.